Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji kita ucapkan dan kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya, khususnya nikmat iman dan Islam, dan keinginan kita untuk senantiasa menjaganya dengan ilmu sehingga kita hadir di majlis yang mudah-mudahan diberkahi ini. Mudah-mudahan Allah membukakan hati-hati kita, melapangkan dada kita, mencerdaskan akal dan pikiran kita, sehingga lapang rasanya menerima Islam ini, sehingga kita menikmatinya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita juga mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, seperti yang dianjurkannya, karena sesungguhnya mengucapkan salawat dan salam kepadanya adalah menguntungkan kita, karena satu kali Allah balas 10 kali. Dan untungnya kita senantiasa duduk di majlis yang senantiasa menyebut nama Nabi. Imam Ahmad Ibn Hanbal rahmatullahi alaih mengatakan, ahadzun nasi bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahlul hadith, liannahu kullama dhukira ismuhu sallau alaihi. Yang paling beruntung dengan Nabi alaihi salatu wasallam adalah ahlul hadith, orang-orang yang senantiasa membaca, memahami dan menyalatkan hadis. Karena setiap nama Nabi alaihi salatu wassalam disebut, maka mereka mengucapkan selawat kepadanya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, baik yang hadir maupun yang mendengarkan, kemudian kita berdoa pula kepada Allah untuk para ulama kita, para ustaz dan buya kita, baik yang sudah mendahului kita maupun yang masih ada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni mereka yang telah pergi, merahmati mereka yang sudah tiada, melapangkan kuburannya dan menurunkan rahmat kepadanya. Amin. Dan yang masih hidup mudah-mudahan dipelihara Allah dari berbagai fitnah yang melemahkan kita, baik fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Dan khususnya Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahmatullahi alaih, yang kita senantiasa berguru kepadanya melalui kitab-kitab yang ditinggalkannya. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bersamanya di surga, Amin ya rabbal alamin. Qala al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, teman-teman orang yang saleh. Hadis yang ke-50 masih dalam kitab As-Sabr. Jadi kita memang harus sabar. Karena hadis tentang sabar sangat banyak, sehingga kita harus bersabar selesai dari kitab ini. Qala rahmatullahi alaih an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas sudah sangat masyhur bagi kita. Beliau adalah habrul ummah, ulama besarnya umat. Turjumanul Quran, ahli tafsir Al-Quran. Wa faqihus salaf, seorang yang faqih di kalangan as-salafus salih. Sehingga walaupun umurnya masih belia, dia menjadi orang dekat dan tempat minta pendapat oleh khalifah, khususnya Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Itu didapatkannya adalah dengan dua hal. Katanya, bilisanin sa'ul wa qalbin aqul, lidah yang rajin bertanya dan hati yang sangat cerdas. Qalbin aqul, hati yang sangat cerdas. Karena gimana tidak cerdas? Karena hatinya berisi dengan Al-Quran, diisi dengan ilmu yang mengalahkan seluruh ilmu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah SWT, mari kita mengulang kembali bahwa untuk mencerdaskan anak-anak kita adalah dengan mengajarkan mereka Al-Quran. Kita sudah salah membuat standarisasi anak cerdas, yaitu dengan pinternya matematika, dengan pinternya IPA, fisika dan kimia. Ini tidak cerdas. Yang cerdas menurut Allah dan Rasulnya adalah man kana lil akhirati azkar, siapa yang paling sering menyebut akhirat, itu yang paling cerdas. Dan tidak mungkin sering menyebut akhirat kecuali dengan Al-Quran. Karena siapapun yang bercita-cita akhirat, dunia terbawa. Tapi siapapun yang bercita-cita dunia, akhirat terlengah. Oleh itu panjanglah cita-cita kita kaum muslimin. Ajar anak kita bercita-cita tinggi, yaitu bercita-cita masuk surga. Jangan bercita-cita jadi ini dan itu di dunia. Itu cita-cita orang rendahan. Tidak ada bedanya orang mukmin dengan orang non-mukmin. Tidak ada bedanya orang muwahhid dengan musyrik. Mereka sama-sama citanya mencapai duniawi belaka. Memang tidak ada salahnya kita mencapai itu, tetapi alangkah baiknya bila kita mencapai akhirat dan menyambilkan dunia. Jangan kejar dunia, akhirat jadi sambilan. Akhirat tidak bisa sambil-sambilan, tapi kalau dunia bisa sambil-sambilan, insyaAllah ta'ala. Abdullah bin Abbas meriwayatkan, qala qadima Uyainah ibn Husn, datang ke Madinah Uyainah ibn Husn. Fanazala ala ibni akhihi Al-Hur ibn Qais. Uyainah ibn Husn dari Bani Tamim datang ke Madinah dan tinggal di rumah keponakannya, anak saudara laki-lakinya, Al-Hur ibn Qais. Al-Hur ibn Qais ibn Husn. Wa kana minan nafar alladhina yudnihim Umar radhiyallahu an. Nah, Al-Hur ibn Qais ibn Husn ini adalah termasuk di antara orang-orang dekat Umar ibn al-Khattab. Orang-orang yang didekatkan oleh Umar, bukan mereka mendekati Umar, Umar yang memanggil mereka, mendekatkan mereka. Seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala an. Karena ini Al-Hur ibn Qais salah seorang ulama dan orang-orang yang diambil pendapatnya pada zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Wa kana al-qurra ashhab majlis Umar radhiyallahu an wa musyawaratihi kuhulan kana usubana. Dan orang-orang yang ahli membaca Al-Qur'an, orang-orang yang ahli dan hafiz Al-Qur'an adalah orang-orang yang didekatkan oleh Umar ke majlisnya. Jadi majlis Umar itu diisi oleh para hafiz Quran, para orang yang paham Al-Quran. Dan orang-orang yang menjadi dewan pertimbangannya, musyawarati, dewan musyawarahnya. Kuhulan kanu au subbana, baik yang sudah tua ataupun yang masih belia. Jadi tidak ada bedanya antara yang belia dengan yang tua kalau ilmunya sama. Dan mungkin saja yang belia ini mungkin lebih diutamakan. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, seperti Abdullah bin Abbas ini, dia masih muda. Waktu itu, waktu Umar jadi khalifah, umurnya baru belasan tahun, sekitar 18 atau 19 tahun dia sudah menjadi majlis syura Umar bin Al-Khattab. Sehingga karena dia ini didekatkan oleh Umar ke majlisnya, ayahnya khawatir gitu. Anak masih muda, anak orang muda ini kalau ini umumnya kan pikirannya tidak panjang ya, pengalamannya belum se, darahnya belum setampuk pinang, umurnya belum setahun jagung, ya belum setahun jagung. Jadi apa katanya, ya bunayya inni ara amiral mu'minina yuqarribuka ila majlisi. Wahai anakku, saya melihat Umar mendekatkan kamu di majlisnya. Artinya jadi orang-orang dekat dewan penasihatnya. Fahfaz anni thalatha. Tolong jaga tiga perkara. Yang pertama, la tufshi lahu sirra. Tolong jangan buka hal-hal yang dia rahasiakan kepada orang lain. Ya, orang muda ini semangat menceritakan rahasia. Nah, jangan ceritakan, jangan buka ke rahasianya. Karena memang yang namanya penguasa mesti punya rahasia. Dan rahasianya ini untuk kemaslahatan umat, siasat namanya, bukan untuk menipu umat. Kita mungkin tidak paham karena kita bukan penguasa. Ini kalau nak paham jadi dulu. Jadi penguasa biar tahu pahitnya jadi penguasa itu. Pahit jadi pemimpin itu tidak enak. Kadang-kadang harus melakukan sesuatu tidak sesuai dengan hati nurani, tapi harus dilakukan. Kata orang, saya belum pernah jadi penguasa, tapi saya baca dari orang yang pernah berkuasa memang seperti itu. Dia tidak mau melakukan, tetapi diharuskan oleh keadaan. Ibarat kata orang katanya, makan sebuah malakama ya, makan mati ayah, tidak makan mati ibu. Mana yang dipilih? Kau muslimin dan muslimat, katanya saya enggak tahu. Nanti kalau saya dah tahu saya kasih tahu, insyaallah. Kau muslimin dan muslimat. Yang kedua, la taghtab indahu ahada. Jangan menggibah orang di depannya. Jangan menggibah orang di depannya. Antara gibah dengan menyampaikan bahaya itu beda. ada riba, ya tidak ditanya-tanya kita langsung ini. Tapi kalau memang membahayakan, itu tidak riba namanya, itu namanya siasat. Yang ketiga, apa yang ketiga? Ada sering saya sampaikan, akhirnya saya lupa yang ketiga. Tapi nanti kalau ingat saya sampaikan. Jadi ada tiga pesan disampaikan oleh ayahnya Abdul bin Abbas. Nah, hadis ini menceritakan faqala Uyainah libni akhi. Uyainah ini meminta kepada anak saudaranya, yaitu ponakannya itu yang merupakan orang dekat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya bunna akhi, laka wajhun inda hadzal amir, fasta'zin li 'alayhi. Wahai anakku, aku lihat kamu ini punya posisi penting di depan Amirul Mukminin Umar bin Khattab ini. Oleh sebab itu, tolong atur pertemuan saya dengannya. Biasanya kalau ngatur pertemuan melalui orang yang dekat. Memang enak dengan kalau tak dekat kepada Allah tak pakai protokoler. Akhirnya kita yang karena ini ingin mempersulit diri pakai protokoler. Mana yang enak, pakai protokoler atau tidak? Besok saya buat protokoler atau nak jumpa saya? Kalau pakai protokoler lama pak. Kalau protokolnya lagi senang dengan kita atau segan dengan kita, cepat. Tapi kalau dia ada tidak senang sama kita, apalagi tidak pandai bagi ya, ngali aja pandai. Itu ada-ada aja alasan untuk mengatakan bapak sibuk, bapak enggak ada, bapak lagi kurang sehat dan sebagainya. Tetapi kalau tanpa protokoler kita bisa langsung, iya kan? Nah, kita kalau nak dekat dengan Allah enak pakai protokoler atau tidak? Enak langsung ya. Makanya jangan cari-cari lagi protokoler. Allah sudah buka pintunya untuk kita. Doa langsung saja. Jangan minta pula melalui Syekh Syanu, si fulan, wali-wali ini. Itu tidak penting. Bahkan mempersulit kita sendiri. Tuan-tuan mau sulit apa mau bersenang? Mau senang, maka minta langsung ke Allah. Tapi kalau dan manusia, memang dasar manusia ini mempersulit. Kadang ada keedahnya, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Padahal Allah SWT mempermudah kita. Ya, jangan minta tolong sama yang lainnya, langsung kepada Allah SWT. Terokok time. Nah, tolong atur pertemuan saya dengannya. Fasta'zin li alaihi, artinya tolong atur pertemuan saya dengannya. Fasta'zana fa'azina lahu Umar. Lalu anak keponakannya ini menyampaikan mengatur pertemuan itu dengan Umar, dan Umar pun mengizinkan. Falamma dakhala, dikala dia masuk menemui Umar radhiyallahu taala anhu, dia menyampaikan masalah, hiya ibn al-Khattab. Wahai ibn al-Khattab, coba lihat berbicaranya enggak pakai etika. Langsung memanggilnya dengan nama ayahnya, wahai anak Khattab. Enak ya. Kalau orang tua yang manggil kita enggak apa-apa, tapi kalau kita pemimpin, oi anak Yahya gitu kan, kayak ambo kan. Bangin dah orang. Ya, tapi gitulah dia. Jadi Amirul Mukminin Umar diuji kesabarannya, diuji kesabarannya. Memang kalau orang yang petinggi dipanggil dengan panggilan biasa, ujian enggak? Ya, ujian. Sebagaimana orang yang rendah dipanggil dengan panggilan tinggi, ujian enggak? Ujian juga. Dia enggak bos dipanggil, bos kembang hidungnya. Ini ujian juga. Jadi dua tidak bagus, makanya memuji dengan yang tidak benar itu dilarang juga. Merendahkan orang yang panggilan yang tidak pas juga tidak beretika. Dia katakan, ya ibn al-Khattab, fawallahi, bersumpah pula dia, demi Allah, ma tu'tina al-jazl, wa la tahkumu fina bil-adl. Kamu ini kalau beri dikit sekali, tidak mau beri banyak kepada kamu. Wala tahkum fi dhahab al-adl, dan kamu tidak adil dalam memerintah. Ini dia nak beri nasihat, tapi bahasanya bahasa memang dasar orang Badui sih memang. Dia orang Badui memang. Jadi orang Badui ini memang harus sabar. Sabar. Makanya Nabi alaihissalatu wassalam kan sering dikerjain sama orang Badui ya. Ditarik talinya, tangan apa? Ditarik ini kerah bajunya sampai lokam ya, lekamnya. Atau sampai bidat. Hah? Sampai berbekas. Berbekas enggak asli bahasanya. Sampai meninggalkan bekas di leher Nabi alaihissalatu wassalam, itu orang Badui memang. Orang Arab Badui. Juga datang orang Sulaik Al-Qaghatafani datang kepada Nabi SAW bertanya, inni sa'iluka famusyaddidun alaik. Saya bertanya kepada Nabi, tapi tolong ya saya tegas bertanyanya. Ke Nabi gitu ya. Tapi Nabi SAW senyum saja. Karena Nabi memang tidak pernah marah bila kepribadiannya yang dirugikan. Baru dia marah bila syariat Allah dilanggar atau direndahkan. Kau muslimin dan muslimat yang saya muliakan. Aku katanya wala tahkumu fi dabaat, kamu ini menghukum memerintah tidak adil. Ya kita kadang-kadang ustaz ini kena sentet juga ya. Ya tak. Kita ini kadang-kadang di ini juga ada juga yang berkecil hati sama kita. Ada juga yang berkecil hati gitu. Walaupun kadang-kadang tidak disengaja. Mungkin kita sedang berjalan, sedang sibuk berpikir, assalamualaikum, tidak menoleh sama sekali. Lah sombong ustaz ni, ya kan biasa. Faghadiba Umar, Umar ni kan cepat, darahnya mendarah tinggi juga, memang tensinya tinggi juga orang. Si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sejak zaman Nabi selalu dia yang bilang, da'ni adrib unuqa hadzal munafiq, da'ni adrib unuqa, kan gitu dia selalu. Dia yang senantiasa siap untuk memenggal leher orang. Kaum muslimin dan muslimat, laulal iman, kalau bukan karena iman dan Islam, ya, kita tahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, waktu dia dipanggil atau dituduh tidak adil, padahal dia, coba bayangkan saking adilnya Umar radhiyallahu anhu sampai tiduran di depan rumahnya tanpa penjaga. Ya. Tanpa penjaga. Wa ra'a sahiba Kisra ar-ra'a Umaran baina ar-ra'iyyati 'utlan wa huwa ra'iha. Hakamta fa adalta fa aminta ila akhir al-abyad. Kaum muslimin muslimat yang saya muliakan. Faqala faghadiba Umar radhiyallahu anhu hatta hamma an yuqi'a bihi, sampai dia ingin memberi pelajaran kepada orang ini, ingin menghajarnya gitu. Tapi subhanallah, ini untungnya ya, yang di sampingnya ada orang yang berilmu, ada ulama yang mengingatkannya. Dan itu pula untungnya pemerintahnya ini, Amirul Mukmininnya juga berilmu. Dan kalau diingatkan dengan ilmu, dia menghargai ilmu. Tuan-tuan masih ingat cerita, atau bukan cerita, kisah ketika Imam Ahmad rahimahullahu taala dikecilkan oleh orang-orang Mu'tazilah di depan khalifah waktu itu Al-Wathiq. Ini orang tidak ada apa-apanya, Amirul Mukminin. Nah, ketika Imam Ahmad dihadirkan untuk bermunazarah di depannya, Imam Ahmad masuk, assalamualaikum. Dijawab, ini khalifah yang masuk orang rendahan, orang-orang yang kata Al-Mu'tazilah tidak ngerti agama, tapi nak pula berbicara tentang agama. Tapi subhanallah, ini pelajaran bagi kita kaum muslimin, bahwa mengingatkan orang dengan Al-Quran lebih berkesan dengan daripada kata-kata kita sendiri. Tapi dengan catatan orang ini beriman juga pada Al-Quran. Ya, apa kata Imam Ahmad ketika salamnya enggak dijawab? Menoleh pun tidak khalifahnya waktu itu, karena termakan termakan virus, virus isu yang dibuat oleh orang Mu'tazilah ini, kaum rasionalis sekarang ini, kaum liberalis sekarang ini yang mengatakan ahlul hadis tidak paham agama. Dari dulu pak, bukan sekarang aja, ahlul hadis itu tidak paham agama. Jadi tuduhan itu sejak lama memang, bukan sekarang aja. Jadi apa kata Imam Ahmad? Imam Ahmad langsung membacakan ayat Al-Quran. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Mendengar itu, dia kan hafiz juga Amir Mukmininnya kan. Dengan itu dia langsung paham. Ini orang tidak sembarangan ini. Pertama, berani mengingatkan pejabat seperti saya. Yang kedua, dia pandai mengingatkan tidak dengan kata-kata dia, tapi dengan firman Allah SWT. Mana orang, ada orang mukmin yang menolak firman Allah? Maka kalau ada yang menolak firman Allah, imannya bermasalah. Maka ketika itu langsung dia jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai Allah menggerakkan hatinya menghormati Imam Ahmad rahimahullah. Akhirnya dengan izin Allah, di tangannya lah Imam Ahmad dibebaskan. Bahkan tidak cukup dengan itu, dia perintahkan kepada menterinya untuk mengantarkan uang, entah berapa, tapi banyak sekali, cukup untuk hidup mewah sampai mati. Tetapi Imam Ahmad dasar tidak mau dunia. Dia katakan kepada utusan, ini pak, tidak pakai proposal nih pak, tidak pakai proposal. Dia antarkan ke rumahnya, tidak ada bukti fisiknya, tidak pakai potong-potong, tidak pakai potong-potong. Tapi apa katanya? Akri Amirul Mukminin assalam. Tolong sampaikan salam saya kepada Amirul Mukminin Al-Wathiq Billah waktu itu. Inni la aqbalu hadiyat as-salatin. Mohon maaf, saya tidak bisa menerima hadiah dari penguasa. Hadiah dari penguasa. Memang kita kalah jauh. Kalau kita kesempatan dekat dengan penguasa untuk bikin proposal. Kaum muslimin, bikin proposal. Memang rajin kita UUD. Ujung-ujungnya duit. Sehingga pada masa ini kalau ada orang yang tidak ujung-ujungnya duit, pasti dituduh juga ujung-ujungnya duit. Karena saking tidak adanya pada hari ini orang yang kalau dekat dengan penguasa tanpa mencari duit. Sehingga kalau ada, orang tidak percaya. Pasti tidak percaya. La ilaha illallah. Tapi itulah Imam Ahmad rahimahullah, dia tidak menerima. Bahkan ketika anaknya diangkat jadi qadhi, dia bilang kepada anaknya Salih itu, sejak hari ini wahai anakku, saya mohon maaf tak bisa menerima belanja darimu lagi. Subhanallah. Baik, Umar radhiyallahu taala di saat dia marah, berkatalah siapa? Al-Hur kepadanya. Hur ibn Qais ibn Hisn tadi, keponakan dari Uyayna ibn Hisn radhiyallahu ta'ala. Ya Amirul Mu'minin, wahai Amirul Mu'minin, inna Allah ta'ala qala li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala berkata kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Khuzil afwa. Khuzil afwa, berikanlah maaf. Tapi kata khuz, ambillah, sifat pemaaf. Artinya pakai kata-kata khuz ya, bukan a'ti, bukan berikan, tapi ambil. Karena sesungguhnya orang yang pemaaf itu sebenarnya mendapatkan, bukan dia yang memberikan, dia mendapatkan keuntungan dari memaafkan itu. Karena salah satu sifat orang muttaqin adalah wal afina aninnas. Dia yang beruntung sebenarnya. Karena orang pemaaf itu lambang sabar. Dan orang yang sabar hatinya lapang. Siapa yang beruntung? Hah? Yang sabar. Maka katanya khuzil afwa, ambillah maaf. Bukan a'ti. Ini kan salah satu daripada balaghahnya Al-Qur'anul Karim, bahasa Al-Qur'anul Karim, padahal kan berikan maaf seharusnya ya. Berikan maaf, tapi tidak, khuz. Ambillah sifat pemaaf. Wa'mur bil urfi, dan perintahkanlah yang ma'ruf. Dan kita tidak mungkin menyeru orang kepada ma'ruf kecuali kita dahulu melaksanakannya. Wa'mur bil urf. Tidak mungkin orang akan terbayang ngajak orang sholat kalau dia tidak sholat. Tidak mungkin kita akan ngajak orang ayo nuntut ilmu, kita majelis ilmu, kalau dia tidak pernah ke majelis ilmu. Tidak mungkin kita akan berinfak, atau kita terbayang ngajak orang berinfak kalau kita jarang berinfak dan sebagainya. Oleh itu, maka Nabi SAW disuruh untuk beramal ma'ruf. Artinya kalau kita ada disuruh beramal ma'ruf, kita sendiri dulu harus melakukan yang ma'ruf. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Nah, dia mengatakan Amir Mukminin ini enggak adil, padahal seluruh masyarakat merasakan adilnya. Umar yang mengatakan dia menangis takut kalau seandainya ada seekor kambing dari Son'a sampai Irak sana, kalau ada kambing yang tergelincir gara-gara dia tidak memperbaiki jalannya, dia merasa bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita jalan kita berlubang-lubang ya, enggak ada yang tanggung jawab. Biarlah mati, banyak yang mati gara-gara itu. Nauzubillah. Ini Umar radhiyallahu, kambing saja kalau sempat tergelincir di jalan, dia merasa takut dikan ditanyakan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Mana yang mahal kambing daripada orang? Hah? Tapi gara-gara kambing kita jual orang ya. Gara-gara kambing tak jarang kita menjual orang. Bala haula wala quwata billah. Iya tak? Gara-gara kambing menjual orang, gara-gara kerbau jual orang, gara-gara sapi jual orang. Nauzubillah. Kau muslimin muslimat yang dimuliakan. Jadi Umar yang demikian hati-hatinya untuk melakukan adil, untuk adil di dalam masyarakatnya, sampai-sampai dia enggak punya istana. Orang kan datang ke Madinah dari Persia sana, nanyakan di mana istana Umar. Orang nunjuk tuh rumah gubuk seperti apa dia sebelum jadi khalifah, ya seperti itu juga lah setelah jadi khalifah radhiyallahu taala anhu. Mungkin orang seperti dituduh enggak adil nih kaum muslimin. Mungkin. Hah? Atau mungkin tuan-tuan bilang deknya kikir, pitilah banyak tapi simpan. Ya sekikir-kikir orang lah kaum muslimin, minimal dia beli juga lah yang bagus. Untuk orang tidak mau dia ngasih, untuk istrinya tidak dikasih, tapi untuk dia pasti dia. Berarti tapi tidak kaum muslimin. Dia di mana teringat tidur dia di situ. Nyaman tidak? Nyaman, karena memang kalau tidak zalim ini nyaman tidurnya dimanapun. Kalau kita tidak zalim, nyaman tidur di mana, bahkan walaupun mati kita tidak pernah takut. Tidak pernah takut. Tapi orang yang zalim, Allah ciptakan dalam hatinya ketakutan yang berkepanjangan. Oleh itu kaum muslimin, maka kita, nah, Umar radhiyallahu anhu ketika dituduh zalim, kan tidak adil sama dengan zalim. Marah dia. Wajar tidak marah? Wajar ya. Dituduh yang bukan-bukan tidak marah kau? Ya marah lah, wajar, manusia biasa marah dia. Tetapi Umar radhiyallahu anhu diingatkan oleh dewan penasehatnya, majelis syuranya, karena memang dia selalu duduk bersama para ulama, para qurra yang paham. Jadi dia tidak ini apa mak dayan kan bawa. Dah dia bilang innallaha qala li nabiyyi, sesungguhnya Allah tabaraka taala berkata kepada nabinya, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin, surah Al-Araf 198. Wa inna hadza minal jahilin. Nah, engkau kan tahu ini termasuk orang jahil, karena cara dia ngomong aja enggak cara orang berwawasan sama sekali. Biasanya kan orang bilang ya Amirul Mukminin, kan itu enggak. Habis itu bikin mukaddimahnya, innallaha qad fataha 'alaika futuhan, kan? Wa qad intasara juyushuka intisarat dan sebagainya. وكثر الناس وقرة الأموال ورخى غرض العيش dan seterusnya ya, pakai mukadimah. Walakin inni syai'an sahuka bihi billahi ta'ala. Kan enggak enak juga kan? Saya punya sedikit nasihat yang ingin saya sampaikan. Minda. Ya Ibn al-Khattab, kan itu. Wahai anak Khattab. Wallahi ma tu'tina al-jazl wa la tahkum bainana bil adl. Kamu tidak mau memberi kami dan juga tidak berlaku adil di antara kami. Nasallallahu alaihi. Nah, ini paman saya ini termasuk orang jahil, jangan diperturutkan, jangan diturutkan. Anggap aja enggak ada. Untung ada keponakannya di situ ya. Nah, untung ada keponakannya di situ. Wallahi, ini periwayat Abdullah bin Abbas menceritakan. Demi Allah, ma jawazaha Umar hina talaha. Demi Allah, kata Abdullah bin Abbas. Ini kesaksian Abdullah ibn Abbas. Abdullah bin Abbas dari kalangan Alul Bait. Yang orang Syiah mengklaim mereka cinta Alul Bait. Ini persaksian Abdullah bin Abbas yang mengatakan, fawallahi ma jawazaha Umar hina talaha. Demi Allah, Umar tidak melangkahi ayat itu setelah dibacakan kepadanya. Hilang serta merta marahnya. Bisa? Bisa. Diingatkan dengan ayat, hilang marahnya. Kita kadang-kadang diingatkan dengan ayat, tambah marah. Dayan lo, saya pula yang kau ingat-ingatkan dengan ayat. Ini habis nih, tahu enggak katanya? Juara MTQ. Habis juara pula dibilangnya. Ya Allah, ya Rabbi. Memang kita memang pernah berhadapan kaum muslimin dengan orang-orang seperti ini. Kita ingatkan dengan hadis-hadis Nabi, dengan ayat-ayat Allah katanya. Saya lebih duluan hafal dari kamu katanya. Lebih duluan hafal dari kamu. Jadi jawab pula sama muridnya. Hafal tapi tidak berguna. Ini hafal tapi tidak berguna. Makanya ikhwan, betul-betul berlaku pepatah kita, kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Bila guru kencing berlari, murid kencingi guru akhirnya. Iya, melawan murid sama dia jadinya. Kenapa? Diingatkan dengan hadis malah melawan pula dengan tidak menerima kaum muslimin dan muslimat yang semuliakan. Runtuh enggak wibawa kita? Diingatkan dengan hadis tapi tetap akhadzatul izzatu bil ism. Dia tetap menjaga image dengan dosa. Nauzubillah. Tapi tidak. Umar yang demikian tegas, yang demikian keras, yang demikian sangarnya sampai setan takut kepadanya, tapi diingatkan dengan ayat Allah, luruh ya, lunak hatinya. Fawallahi, kata Abdullah bin Abbas, ingat wahai Syiah, ini Abdullah bin Abbas yang mengatakan, ma jawazaha Umar hina talaha. Umar tidak melewati ayat itu setelah dibacakan kepadanya. Wa kana waqafan inda kitabillahi ta'ala. Umar sangat berhenti. Artinya dia kalau sudah diingatkan dengan Al-Qur'an, dia menarik serta merta ketetapan dan aturannya. Allahumma atina waliyan mithla Umar. Kaum muslimin dan muslimat yang muliakan. Umar kalau diingatkan dengan ayat, dia langsung batalkan keputusannya. Ini enggak rapat dulu ya untuk membatalkan ya, untuk bikin enggak rapatnya untuk membatalkan, rapat dulu. Kapan dirapatkan, kapan dibatalkan, bikin anggaran dulu. 2 tahun ke depan baru bisa dibatalkan kalau jadi. Kalau jadi kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah SWT. Umar langsung waqafan inda kitabillah. Dia senantiasa terhenti. Dalam bahasa kitanya bisa direm toga. Bisa direm toga dengan Al-Quranul Karim. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah SWT. Pernah suatu hari Umar melihat fenomena melonjaknya mahar pernikahan. Umar ingin membatasinya. Membuat keputusan supaya mahar itu dibatasi. Datang seorang ibu-ibu kepadanya membacakan ayat Al-Quran, wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minha shay'an. Dan kamu berikan kepadanya harta yang banyak, Berarti Allah sendiri membolehkan, hai Amirul Mukminin, jangan sekali-kali buat keputusan, jangan buat aturan yang bertentangan dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Umar serta merta menghentikan keputusannya itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa berhenti di saat dihentikan oleh kitab Allah. Karena kalau sudah Al-Qur'an tidak mempan untuk mengerem kita, jangan harap yang lain-lain bisa mengerem kita. Kalau hadis Nabi tidak bisa menasihati kita, tidak ada harapan kita akan bisa dinasihati dengan perkataan siapapun. Oleh sebab itu kaum muslimin, semoga Allah menjadikan kita cinta Allah, cinta Rasulullah SAW, dan kita yakin bahwa apa yang disuruh oleh Allah dalam Al-Quran dan disuruh Nabi SAW dalam hadis itulah yang terbaik buat kita. Munasabah hadis ini dengan bab sabar sangat jelas sekali, di mana Umar radhiyallahu taala anhu waktu itu sempat marah tetapi diingatkan dengan Al-Qur'an, maka serta merta dia menahan amarahnya, dan itulah inti dari kesabaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bersama kitabullah, senantiasa bersama hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga hati kita dilapangkannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.